biduan. Kerjaanku menghibur kalian. Panggung ke panggung, ku selalu bernyanyi demi untuk sesuatu. Biasa rezeki jodoh mati ono catai orang bilang.